إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين عباد الله pada hari Idul Adha ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan riang gembira, dalam kesempatan yang insyaallah penuh dengan berkah yang datang dari Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musallal Eid, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan kebesarannya. Kita datang di tempat ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh ikrar, melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebuah ikrar yang menunjukkan pengagungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ikrar akan wahdaniyatillah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sebuah ikrar sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya atas seluruh nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina ibadallah, hari Idul Adha dan beberapa hari yang mengikuti hari Idul Adha dari rangkaian hari-hari tasyrik terkandung di dalamnya amalan-amalan mulia, amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan mulia itu sangat lekat dengan sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita lihat ibadatul hajj, pelaksanaan ibadah haji, sangat lekat dengan sosok Ibrahim alaihi salam. Pelaksanaan ibadah kurban sangat lekat dengan sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sungguh, sosok Ibrahim alaihissalam merupakan sosok yang mulia, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim sudah seharusnya mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya sebagai kekasih, seorang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia dan mendapatkan tempat yang tinggi di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sosok Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang sosok Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim, sungguh Ibrahim adalah seorang ummah, seorang imam, seorang pemimpin umat ini, seorang kudwa, seorang teladan terbaik. Hal itu dikarenakan Ibrahim alaihissalam jami'an lihisalil khair, terkumpul pada diri beliau alaihissalatu wassalam perangai-perangai yang mulia, budi pekerti-budi pekerti yang luhur, hadian muhtadia, senantiasa semangat untuk membimbing umatnya ke jalan yang lurus, terbimbing dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam langkah dan dakwahnya. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Majid menjelaskan bahwa tidaklah Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat sebagai ummat, sebagai teladan, sebagai pemimpin kaum mukminin, melainkan karena beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyempurnakan maqam as-sabri wal yaqin, menyempurnakan kesabaran pada diri beliau alaihi salatu wassalam, kesabaran di dalam membentengi diri dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesabaran ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dari sejarah Ibrahim alaihissalam bahwa beliau seorang diri mengajak kaumnya kepada tauhid, mengajak kedua orang tuanya kepada tauhid, namun seluruh kaumnya mengingkari beliau alaihi salatu wassalam, memerangi beliau sallallahu alaihi salatu wassalam, bahkan bersepakat untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Mereka kumpulkan tumpukan kayu bakar yang demikian banyak, mereka nyalakan dengan api yang berkobar dan menyala-nyala. Ibrahim alaihissalam bersabar menghadapi kondisi yang seperti ini. Hal itu karena kuatnya al-yaqin, keyakinan Ibrahim alaihissalam bahwa beliau di atas al-haq, dan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepada ahlul haq. Hingga detik-detik pelemparan Ibrahim, Ibrahim alaihissalam tidak bergeming, tidak bergeser sedikit pun dari prinsip tauhid memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ibrahim alaihissalam tidak takut kepada seluruh kaumnya yang memeranginya. Dilemparkanlah Ibrahim alaihissalam dengan tetap tegar, sabar di atas kesabaran dan keyakinan. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pembelaan dan pertolongannya kepada Ibrahim. Allah perintahkan selaku Rabbul Alamin, Allah perintahkan api yang sedianya meluluh lantahkan tubuh Ibrahim menjadi dingin. Ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan keselamatan bagi Ibrahim. Seketika itu api menjadi dingin dan sedikit pun tidak memudaratkan Ibrahim alaihissalam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menjelaskan, Allah sebutkan Ibrahim padahal beliau adalah satu orang dengan sebutan ummat untuk menunjukkan bahwa seorang yang di atas kebenaran, di atas al-haq, walaupun dia seorang diri, maka dia adalah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus sebagai kabar gembira bahwa orang-orang yang berada di atas al-haq, di atas tauhid, di atas ittiba', mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Beliau adalah seorang yang qanit lillahi subhanahu wa ta'ala, senantiasa patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukbilan ala Allah, senantiasa mempersembahkan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay bil mahabbah, dengan kecintaan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang penuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang penuh dengan terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inabah, demikian pula mempersembahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'ubudiyah, dan benar-benar mempersembahkan ibadahnya murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ruban amman siwa, berpaling dari seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam adalah seorang sosok yang benar-benar patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau untuk mengerjakan suatu amalan, tanpa berpikir panjang, amalan itu segera dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim untuk meletakkan istrinya yang bernama Hajar dan putranya yang telah lama dinanti, Ibrahim alaihissalam, meletakkannya di Mekah, di daerah yang tandus, yang tidak berpenghuni, daerah yang tidak ada kehidupan ketika itu. Ibrahim alaihissalam dengan bersegera menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bawa istri dan anaknya ke Mekah al-Mukarramah. Beliau letakkan istri dan putranya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi beliau telah lama menanti kehadiran seorang anak. Namun tunduk dan patuh, itulah kriteria yang sangat menonjol pada pribadi Ibrahim alaihissalam. Setelah sang putra Ismail alaihissalam beranjak tumbuh dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putra yang sangat disayanginya ini. Tanpa berpikir panjang, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam qanitul lillah, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau laksanakan perintah yang sangat berat ini dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan qanitul lillah, hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, seorang yang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang jauh dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar pribadi Ibrahim, kalbu Ibrahim sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim bukanlah termasuk dari kalangan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay fi qawlihi wa amalihi wa jami'i ahwalihi. Ibrahim alaihissalam sangat jauh dari kesyirikan, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan, dan seluruh kondisi Ibrahim alaihissalam benar-benar jauh dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Itulah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang sangat jauh dari kesyirikan yang merupakan dosa besar yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syakiran li an'umih. Ibrahim senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam benar-benar disyukuri oleh Ibrahim dengan sebaik-baiknya. Ketika Ibrahim alaihissalam lama tidak memiliki putra, hingga usia senja, Allah karuniakan putra Ismail alaihissalam, beliau benar-benar mensyukurinya. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan istri-istri yang salihah, beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Allah karuniakan dzurriyah salihin, beliau pun benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, perhatikanlah rangkaian sifat-sifat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ini tentang sosok Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang teladan dalam hal kesabaran dan keyakinan, dalam hal dakwah. Beliau adalah seorang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang muwahhid. Beliau adalah seorang yang senantiasa jauh dari kesyirikan. Beliau adalah seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, ijtabahu, Allah memilihnya, memilih Ibrahim alaihissalam untuk menjadi kekasihnya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ibrahim sebagai seorang hamba yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ibrahim termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan beliau alaihi salatu wassalam benar-benar sebagai sosok yang luar biasa di dalam menjalankan agama ini. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi hidayah Ibrahim, memberi petunjuk Ibrahim alaihissalam kepada jalan yang lurus. Ay fi ilmihi wa amalih. Betapa pentingnya kita semua untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus dalam ilmu kita dan dalam amal kita. Berapa banyak kita yang masih jauh dari ilmu, berapa banyak dari kita yang masih jauh dari amal. Ibrahim alaihissalam dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju siratul mustaqim dalam hal ilmu, sehingga beliau alaihissalatu wassalam tidaklah menjalankan agama ini, tidaklah menjalankan kehidupannya melainkan dibangun di atas ilmu. Demikian pula dalam hal amal, dalam hal menjalankan agama ini, dalam hal tindak tanduk, dalam hal akhlak, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, Allah membimbingnya kepada jalan yang lurus. Betapa bahagianya manakala kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus dalam ilmu dan amal kita. Namun tentu ma'asyiral muslimin ibadallah, untuk mendapatkan itu semua, marilah kita meneladani Ibrahim alaihissalam, meneladani beliau dalam hal kesabaran dan keyakinan, meneladani beliau dalam hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketundukan kepadanya, meneladani Ibrahim alaihissalam berpijak di atas tauhid dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan, meneladani Ibrahim alaihissalam untuk mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tauhid, ketika beliau menyebutkan bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian langsung beliau bawakan ayat dari surat An-Nahl tersebut. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun minal musyrikin. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid menjelaskan hal itu disebabkan Ibrahim alaihissalam benar-benar telah mencapai puncak tertinggi di dalam merealisasikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid, kata beliau, ay takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'i wal ma'asi. Seseorang dikatakan merealisasikan tauhid, menerapkan tauhid yang sempurna dalam kehidupannya, ketika benar-benar memurnikan, membersihkan tauhidnya min syawa'ibis syirk, dari noda-noda kesyirikan, wal bid'ah, dari noda-noda bid'ah, wal ma'asi, dan dari noda-noda kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lihat pribadi kita masing-masing, sudah sejauh manakah kita di dalam merealisasikan tauhid, sudah sejauh manakah kita di dalam mentahqiq tauhid yang selama ini kita pegang erat-erat. Apakah tauhid kita tercemari dengan kesyirikan? Kalaulah tidak yang besar, tercemari dengan syirik yang kecil. Ataukah tauhid kita masih tercemari dengan bid'ah, menjalankan ibadah, mengamalkan amalan dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau katakan bahwa sejelek-jelek perkara dalam agama ini, sejelek-jelek amalan dalam agama ini adalah yang baru, yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah tauhid kita? Apakah masih tercemari dengan noda-noda ma'asi? Derap langkah kita tentu sedikit atau banyak masih dikawal dan diiringi oleh kemaksiatan. Maka sudah seharusnya bagi kita ma'asyiral muslimin ibadallah, baik dari kalangan rijal, kalangan lelaki, maupun dari kalangan wanita, untuk benar-benar memperhatikan tauhid, benar-benar merealisasikan tauhid, menjaga tauhid kita dari kesyirikan, menjaga tauhid kita dari kebid'ahan, menjaga tauhid kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua taufik dan hidayah untuk bisa nuhaqqiq at-tauhid, merealisasikan tauhid, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita termasuk hamba-hambanya yang dekat dengannya dan didekatkan oleh Allah kepadanya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita ila siratim mustaqim, qawlan wa amalan, baik secara ucapan maupun secara amalan. Namun semua itu tentu dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan kesungguhan di dalam kita menjalankan agama ini. Dimulai dari kesungguhan dalam talabul ilm, kesungguhan dalam menuntut ilmu, baik rijal maupun nisa, kesungguhan di dalam menjalankan ilmu itu sendiri, menjadikan ilmu sebagai barometer, sebagai asas di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sungguh apabila kita memperhatikan sosok Ibrahim alaihissalam, maka akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang menjadikan Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kembali, menjadikan syariat ini, agama ini, manhaj ini sebagai taruhan dalam hidup kita. Karena barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah, berpegang teguh dengan manhaj yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih, manhaj as-salaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbingnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputinya. Allah akan memberikan kebaikan demi kebaikan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang mulia kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita di dalam membina pribadi-pribadi kita, di dalam mengatur keluarga-keluarga kita, di dalam mendidik anak-anak kita, dimulai dengan ikhlas, diiringi dengan al-mutaba'ah, dan benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu harapan kita meninggalkan kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dalam keadaan memiliki qalbun salim, memiliki jiwa yang bersih. Suatu hari la yanfa'u malu wala banun, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah menghadap Allah dengan jiwa yang bersih. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.